Hariku tak lagi sama sejak ada dirinya. Waktumu hanya untuknya. Ku sadari kau berpaling dari cinta. Aku lelah, aku jerah, aku rasa cinta tak berguna. Ingin pergi, tapi tak bisa. Hatiku masih milikmu. Dari